Begitu jalan merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat. Padahal maaf, kalau jalanan kosong juga ini gak ada apa-apanya. Karena itu minta kepada Allah supaya dilindungi dari perilaku ujub. Jangan-jangan kendaraan dunianya hebat, kendaraan akhiratnya kecil. Setiap perbuatan pertama ucapkan bis, selesai ucapkan alhamdulillah. Naik motor ada doanya? Naik mobil ada doanya? Nih yang bikers, bikers ada bikers? Bikers ada? Ah, angkat tangannya bikers. Saya ajarin doa yang jarang diajarkan. Mau? Ini doa berkendaraan, tapi jarang diajarkan. Ibu juga boleh, bapak boleh, yang pakai mobil, pakai kendaraan. Nanti saya ajarkan ya. Plus maknanya, perhatikan. Yang biasa kita kenal apa doanya? Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian bismillah majriha wa mur inna rabbi ghafurun. Baik, perhatikan. Itu kan yang biasa ya. Saya ajarkan yang jarang-jarang diajarkan. Perhatikan baik-baik. Allahumma. Ulangi. Allahumma. Inna na'udzubika an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadhlima aw nuzlama aw najhala aw nujhala alayna aw nabghiya aw nubgha alayna. Baik, memang agak panjang, nanti lihat aja, yang direkam lihat di rekamannya kembali, yang di YouTube lihat di YouTube rekaman, keluarkan, kalau bisa tuliskan, hafalkan. Jangan Anda naik ke motor mau berdoa, setelkan kalimat Ustadz Adi misalkan. Perhatikan, perhatikan maknanya. Kalau kita mengucapkan Allahumma, ini mahal. Doa apapun ini cepat dikabulkan. Kalau kita mengucapkan Allahumma, Allahumma itu kalimat yang diungkapkan dengan penuh kerendahan hati. Sekaligus mengangkat kepada objek yang jadi permohonan. Jadi kalau kita berdoa Allahumma, turunkan dan angkat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Arahkan Allah maha segalanya, Allah menjawab dan seterusnya. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah kami berlindung kepadamu. An-nadilla, agar di jalan ini dijauhkan dari ketersesatan. Supaya jalan, maaf, tidak tersesat. Tersesat itu ada dua. Tersesat di peta jalan. Kadang-kadang udah ngikutin maps kan. Google tahu-tahu pinggir gunung gitu kan. Jalan tercepat. Dia gak teruskan menuju kematian. Ya kan? Pinggir gunung, pinggir jurang kan. Tahu ada jalan besar dibelokin ternyata nyewatin lembah kan. Baik. Bisa terjadi demikian. Atau tersesat itu dibawa kepada maksiat. Maaf ya. Maaf dengan kalimat ini. Perjalanan kita itu kadang-kadang mengarahkan pada hidayah, taat atau maksiat. Contoh pada hidayah, Anda pernah pulang dari kantor, tapi tiba-tiba jalannya lewat masjid pas waktu azan, pernah? Pernah? Pertanyaan saya, kenapa Anda oleh Allah dilewatkan ke situ? Bisa saja Anda berputar cari jalan lain. Kenapa tiba-tiba Anda buka YouTube, keluarnya ceramah Ustadz Fulan misalnya? Melihatnya anak penghafal Quran. Keluarnya doa tertentu, itu hidayah namanya. Taat. Tapi yang bahaya, perjalanan yang kadang-kadang tidak disadari mengantarkan kepada maksiat. Dan ini kadang-kadang gak disadari. Ketemu teman jalan yuk, kemana? Ah, pokoknya jalan aja ikut. Tiba-tiba ke tempat yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk memohon kepada Allah agar dihindarkan dan punya kemantapan hati menolak yang demikian, kalimatnya tadi. An-nadillah. Atau disesatkan oleh orang lain. Pernah tanya alamat, tiba-tiba makin jauh. Nah, doanya tadi. Dua, au nazilla au nuzalla, supaya tidak tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain. Pernah naik kendaraan di musim hujan? Jalannya licin atau padat? Ada yang kepleset? Doanya yang tadi, minta kepada Allah dilindungi. Au nuzalla, atau diisengin orang supaya tergelincir. Pernah lewat jalan tiba-tiba kena ranjau paku. Padahal kita tahu di situ tidak ada paku sebelumnya. Itu doanya. Kemudian au nazlima au nuzlama. Ini yang harus hati-hati. Ya Allah, mohon jaga kami di jalan supaya tidak berbuat zalim. Kadang-kadang ingat rumus fisika ini? Belajar fisika ya dulu ya? Belajar bab gaya enggak? Gaya belajar ya. F1 sama dengan F2 ya. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Kalau pukulnya pelan, suaranya pelan. Pukulnya kencang, suaranya kencang. Artinya yang masuk itu sama dengan yang keluar. Naik kendaraan, kalau masuknya kendaraan sederhana, naik angkot, motor kecil, bawanya tawadu. Keluar dari angkot, masih nunduk, bayar, sedekah. Motor biasa, enggak gaya-gayaan, sederhana aja. Tapi kalau sudah motornya tinggi, bagus, baru naik, perasaannya udah beda kan? Halo? Perasaannya udah beda kan? Halo? Ya, mobil bagus, perasaannya beda kan? Karena itu ada potensi ketika naik ke level yang lebih tinggi, boleh jadi berlaku zalim. Minimal pikiran sudah enggak sehat. Oh ini nih, no aing. Yang umpang kan? Ya, itu belum jalan tuh. Begitu jalan, merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat. Padahal maaf, kalau jalanan kosong juga ini enggak ada apa-apanya. Karena itu, minta kepada Allah supaya dilindungi dari perilaku ujub. Jangan-jangan kendaraan dunianya hebat, kendaraan akhiratnya kecil. Itu yang bahaya. Kemudian aunuf lama, kitanya udah bagus, cuman dizolimin orang. Tadi sengaja dipepet orang, diprovokasi oleh orang. Anda baca doa ini, maka kadang-kadang yang muncul seperti itu langsung dinetralkan lagi dalam jiwa kita. Yang terakhir, aunabghiya aunubgha alaina. Bertindak yang tidak pantas, mendekati kepada aspek kriminalitas. Maaf, ada kendaraan yang digunakan untuk maksiat? Ada kendaraan yang digunakan untuk mencuri? Ada kendaraan yang digunakan untuk merampok? Minta mohon pada Allah supaya tidak berbuat zalim dan bertindak kriminal dari apa yang Allah titipkan kepada kita. Yang ketiga, aunubu alaina, dijailin orang supaya bertindak kriminal. Ditipu oleh orang pakai kendaraan, bisa terjadi. Maka tolong yang lima tadi dibacakan ya. Yuk kita ulangi. Allahumma inna na'udzubika an nadilla au nudalla au nazilla au nuzalla au nazlima au nuzlama au najhala au nujhala alayna au nabghiya au nubgha alayna. Baik.